Balik je. Fil hada bina abadihi subhanahu al-yahuda min tafsilihim rasik mas tanjifi al-zani fil jalbat tahmini yuharifu kalfi mawadi'ahi yakuluna in utikum hada fakhuduhu fa illam yuktawhu tukahawhi fa illam yuktawhu fakuluna in astakufi wa tahmini astakum fil rasik Allah subhanahu anhum ulah ladina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum fid dunya khizyun wa akhirati adzabun azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma rajama az-zani lamma rujima az-zani lamma rajama rajama az-zani Allahumma inni ulu awwal man ahya amruka sama tuhu. Ya. Fakaifa. Fakaifa. Alulahi. Abbalu hududa filkun liyati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Syekh Abu Musaib. Rahimahullah. Waktu. Satu pelajaran. Di ma'ar di subhanah. Ya. Telaan Allah subhanahu wa ta'ala Yahuda terhadap orang-orang Yahudi. Berupa apa? Min berupa tabdilihim. Berupa ya, mereka mengganti, merubah, merevisi rajmat sayyid zani, hukum rajam terhadap pezina yang sudah menikah, bil jalbi wa tahmin, dengan cambuk dan arang. Dengan cambuk dan arang. Nah, ini orang Yahudi mengganti hukum rajam dengan apa? Cambuk dan arang. Jadikan ini satu pelajaran. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang mereka, yuharrifun al-kalim ba'di mawadhi. Mereka merubah, ya, merubah al-kalim, yakni merubah apa? Kalamullah. Mereka merubah kalamullah sesudah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tempatnya. Yaquluna in utitum hadza, mereka mengatakan kepada teman-temannya, jika kalian diberi hukum ini, fakhudhuhu, maka terimalah. Wa illam tu'tau, namun kalau kalian tidak diberi hukum ini, fahdharu, maka tinggalkan. Ya pulun, tafsirnya bagaimana? Mereka berkata temannya, in aftaku Muhammadin SAW. Jika Muhammad SAW memfatwakan kepada kalian biljal diwa tahmim, ya, hukuman bagi pezina itu cambuk dan arang, fakbalu, maka terimalah. Wa in aftaku birrajmi, fala takbalu. Namun jika Muhammad SAW itu memfatwakan hukuman pezina itu adalah rojam, fala takbalu, maka jangan kalian terima. Yani Yahudi merubah apa? Hukum Allah SWT. Qala subhana anhum, Allah SWT firmankan tentang mereka, ulaika allazina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak Allah kehendaki untuk disucikan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, di dunia mereka akan mendapatkan kehinaan, walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat berat. Merubah satu hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ancamannya ini, Allah tidak mensucikan hati mereka, di dunia terhina, dan di akhirat azab yang berat. Kalau Nabi SAW lama rajam az-zani, Nabi SAW ketika ya merajam pelaku zina, beliau berkata, Allahumma ya Allah, inni awwalu man ahya amraka iz amatuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menghidupkan amroka, perintahmu, di saat mereka ya mematikannya. Di saat mereka mematikannya. Jadi hukum pezina di agama Yahudi juga apa? Tajam. Tetapi orang-orang Yahudi dirubah jadi cambuk dan arang. Maka Nabi SAW, beliau mengikrarkan ini, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menghidupkan hukum perintahmu saat mereka yang orang-orang Yahudi mematikannya. Fakaifa allazina attalul hududa bil kulliyah. Lalu sekarang bagaimana keadaannya? Ya, bandingkan dengan mereka-mereka yang ya menggugurkan, menghilangkan, ya, meminggirkan apa al-hudud, hukuman-hukuman syariat bil kulliyah secara sempurna, secara keseluruhan, secara total. Bagaimana lagi keadaan mereka? Kalau yang satu hukumnya itu rajam saja tadi, ya, Allah katakan seperti itu sanksinya, ya, Allah tidak akan mensucikan hati mereka. Mereka di dunia ada kehinaan dan di akhirat mereka azabnya berat. Bagaimana lagi yang, ya, menyingkirkan semua hukum syariat secara total, ya. Nah, ila an ala al-amru fi ba'd al-ulati annahum yadhiluna al-raw baghaya al-khawarij al-kharaja wa ta'allam qulil allahi al-tariqi al-tariqi al-tariqi wal-qatli Kianatan Ya'ba'u Mintihaki Mati Maulahu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kerusakan semakin bertambah. Ila an alal amru ba'dul bula, ya, sampai, ya, kerusakan itu, ya, mendatangi, menghinggapi sebagian, ya, penguasa. Anaumnya beribun, ya, sampai kembali kepada penguasa, ini mutar sampai ke penguasa, di mana mereka anaumnya beribun al baghay al kharaja, mereka menetapkan pajak alal baghay, ya, mereka menetapkan pajak perzinahan, mereka menetapkan pajak terhadap siapa al baghay, para pelacur, ya, padahal harusnya apa? Cambuk. Harusnya apa? Rajam. Ya, harusnya rajam kalau mereka sudah menikah. Atau cambuk kalau mereka masih belum menikah. Ya. Tapi diganti oleh sebagian penguasa, diganti dengan apa? Pajak. Wa ta'adda hududallahi bisarik. Sedangkan pencuri, maka mereka melanggar, ya, hukuman Allah. Mereka melanggar hukum syariat. Bisawbi wal qadri. Yaitu dengan pencuri itu disalib dan di koruptor disalib dan dibunuh. Sedangkan perzinahan dikenai denda. Dirubah hukum. Khianatan li amwalihim. Kenapa pencuri, ya, pencuri itu disalib dan dibunuh? Khianatan li amwalihim. Untuk menjaga, mengamankan harta mereka. Untuk mengamankan harta mereka, para penguasa ini. Walam ya'ba'u bintihati hurumati maulahu. Mereka enggak pikirkan kehormatan, ya, keluarga pencuri itu enggak dipikirkan lagi. Ya, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hanya sekelumit contoh yang dihadapi oleh Syekh Abu Butain. Wal yajtahidil muslimu fi tahqiqil ilmi wal iman. Seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh dalam merealisasikan, mewujudkan ilmu dan iman. Wal yattaqillaha hadiyan wa nasiran. Hendaknya dia menjadikan Allah sebagai pembimbing dan penolongnya, hakiman wa waliyan, sebagai hakim dan sebagai pembelanya. Fa innahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena Allah itu adalah sebaik-baik maula, sebaik-baik pembela, wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah, ya, Rabbmu sebagai pembimbing dan penolong. Nah, bayang tadi ينبغي أن يكثر الدعاء لما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما صرف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم آخر الكلام إلى آخره. إلى آخره. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وينبغي أن يكثر الدعاء. Seorang muslim hendaknya dia bersungguh-sungguh merealisasikan ilmu dan iman, ya, mengambil Allah, menjadikan Allah sebagai pembimbing, penolong, hakim, pembela, ya, dan hendaknya memperbanyak doa dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kalah, apabila beliau ya salat tahajud, maka beliau membaca doa ini, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ya Allah, ya pencipta Jibril, Mikail dan Israfil, fatirah samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang nampak, anta tahkumu baina ibadik, engkau yang memutuskan hukum di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, pada segala apa yang mereka perselisihkan, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, tunjukkan kepadaku kebenaran, min di sini tafsir ya, ihdini lima ai bil haq, ihdini lil haq alladhi ukhlifa fihi biiznik, bimbinglah aku, tunjukkan kepadaku kebenaran yang mereka perdebatkan, yang mereka perselisihkan, biiznika, atas izinmu, innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa dari hamba-hambamu ya yang engkau kehendaki, petunjuk kepada jalan yang lurus. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, dengan ini berarti kita sudah selesai alhamdulillah membaca kitab Syekh Abdullah Babutain Al-Intisar li Hizbillahil Muwahhidin wa Radd ala Al-Mujadil anil Musyrikin. Semoga Allah menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.